Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Ada sebuah kitab yang selalu digunakan dan dipakai oleh para penuntut ilmu hadis di dalam penelitiannya. Kitab itu memudahkan kita untuk mentakhrij, mengetahui dan menentukan siapakah ulama yang meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab itu sudah berumur cukup tua. Sebelum Indonesia merdeka, kitab itu sudah ada. Mu'jam Mufahraj li alfazi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kamus yang menjelaskan tentang lafaz-lafaz dari hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua hadith di dalam kutubus sittah, di dalam kitab yang enam, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah, serta beberapa kitab hadis yang lainnya. Semua hadis yang disebutkan di dalam kitab-kitab tersebut dapat mudah kita temukan di dalam buku Mu'jam Al-Mufahras li alfazi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pecahan kata itu disebutkan di sana. Misalkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Hadis ini siapa yang meriwayatkan? Dari sahabat siapa? Maka kita tinggal kembali kepada Mu'jam Mufahras tadi. Caranya dengan mengambil kata, baik itu isim maupun fi'il, kata benda ataukah kata kerja. Kalau dalam contoh innamal a'malu binniyat, maka kita mengambil kalimat al-a'mal. Ambil al-a'mal, bentuk kata kerja lampaunya adalah amila ya'malu. Maka sebagaimana kamus-kamus yang lain yang tersusun secara abjadiyah, abata fajim haqa, kita ambil jilid yang membahas tentang huruf ain. Ambil dapat ain, cari yang amila ya'malu, kemudian di sana akan disebutkan al-a'mal. Satu kata ini al-a'mal akan kita temukan. Setelah ketemu nanti di situ akan disebutkan siapakah yang meriwayatkan hadis innamal a'mal binniyat. Al-a'mal sendiri nanti itu banyak pilihannya. Al-a'mal begini, al-a'mal sebelumnya, banyak pilihan. Tinggal kita sesuaikan innamal a'mal binniyat. Ya, ketemu. Siapa yang meriwayatkan? Fulan. Di dalam jilid berapa, halaman berapa yang itu disebutkan dalam kitab nomor sekian dan bab nomor sekian. Kitab nomor sekian dan bab nomor sekian. Karena kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan disusun berdasarkan judul kitab, Kitab Taharah. Itu nomor satu biasanya. Nanti Kitabul Hayd nomor dua. Kemudian Kitabul Salat nomor tiga. Nanti katakan Kitab Az-Zakat itu nomor 15. Contoh. Sehingga ketika kita temukan innamal a'malu binniyat akan tertulis di sana kitab nomor berapa, bab nomor berapa, dari kitab apa. Atau misalkan kita ambil kalimat an-niyat. Atau misalkan kita ambil an-niyat. An-niyat harus diketahui bentuk madhi atau bentuk kata kerja lampaunya. Ternyata dari nawa yanwi niyatan. Cari lagi jilid dari kitab Mu'jam Mufahras tadi. Kita cari jilid yang membahas tentang huruf nun. Dibuka-buka-buka-buka, cari nawayanwi, nawayanwi. Ketemu, nanti tinggal kita sesuaikan. An-niyat, an-niyat banyak. Tapi yang kita cari adalah innamal a'malu binniyat. Cek lagi siapa yang meriwayatkan kitab nomor berapa, bab nomor berapa. Nanti ketemunya sama. Nanti ketemunya sama. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, kitab ini penting dan sangat diperlukan oleh para al-bahithin, para peneliti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita saat ini sudah mengenal aplikasi yang bernama al-maktabatus syamilah, dengan kemajuan teknologi ketika kita mencari sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kita tinggal buka aplikasi al-maktabatus syamilah di laptop, komputer, atau gadget yang kita punya. Diklik al-maktabatus syamilah, tuliskan kata yang akan kita cari, tentukan kitabnya apa saja yang mungkin ada di sana. Setelah itu tinggal di enter, tak akan keluar nanti. Nah, innamal a'malu binniyat, siapa yang meriwayatkan. Nah, lengkap. Itu zaman sekarang. Mudah. Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mentakhrij, mengetahui siapa-siapa sajakah yang meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan nanti setelah ketemu hadis innamal a'malu binniyat tadi, misal ketemu siapa yang meriwayatkan, di situ baru kita akan mampu menentukan sahih ataukah dhaifnya hadis tersebut. Karena setelah kita diarahkan pada kitab hadis yang meriwayatkan, kita bisa mengetahui sanadnya, kan begitu. Bisa kita ketahui sanadnya, mata rantai perawi dari Nabi alaihi salatu wasallam sampai kepada pemilik atau penyusun kitab hadis tersebut. Dikumpulkan, tinggal dinilai, oh ini fulan dhaif, fulan thiqah, sambung ataukah tidak. Oh ini mursal, ternyata ada syadznya, oh sudutnya, oh ada illahnya. Ternyata perawinya mudallis, tapi yang dia sampaikan menggunakan an-anah dari an. Oh ternyata hadis ini mengalami ittirab. Ini istilah-istilah yang harus mulai kita kenal. Harus mulai kita kenal oleh ahlu sunnah maupun as-salafi. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Saya hanya ingin menjelaskan seperti apakah kitab Mu'jam Mufahras itu. Antum bisa bayangkan, katakan 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, kitab itu seberapa penting? Bisa dibayangkan enggak pentingnya kitab ini? 50 tahun yang lalu sebelum ada komputer yang memudahkan kita sekarang untuk mencari hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Penting sekali. Misalkan kita membaca satu hadis atau mendengar satu hadis Nabi alaihi salatu wasalam sementara kita tidak mengetahui siapa yang meriwayatkan hadis ini, sahih ataukah dhaif? Sahabatnya siapa? Kalau misalkan kita membuka satu persatu kitab hadis Nabi alaihi salatu wasalam, waktu akan terbuang. Terlalu lama nantinya. Saya Bukhari dibuka halaman demi halaman. Karena beberapa puluh tahun yang lalu daftar isi pun itu masih belum ada. Seperti yang kita temukan di zaman ini. Masing-masing ulama itu punya daftar isi sendiri. Kalau kita melihat kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan yang lain, kalau zaman ini tiap-tiap cetakan buku itu selalu disertakan dengan daftar isinya. Daftar isi mulai dari judul kitab, judul bab, bahkan daftar isi itu khusus membahas tentang permulaan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam sehingga mudah itu mengenai halaman sekian, halaman sekian, halaman sekian. Dulu masing-masing ulama punya daftar isi sendiri-sendiri, belum disertakan dalam bentuk cetakan resmi dari sebuah penerbit atau sebuah percetakan, belum ada. Masing-masing ulama memiliki daftar isi tersendiri, dan daftar isi yang mereka buat menunjukkan bahwa beliau telah menelaah, membaca secara tuntas kitab-kitab tersebut. Dibaca buat daftar isi, baca ada daftar isinya, baca daftar isinya. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kitab Mu'jam Mufahras ini yang terdiri dari 9 jilid atau 10 jilid tebal-tebal besar. Dulu dan sampai sekarang ini kedudukannya sangat penting sekali untuk para bahithin, mereka yang mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui siapakah ulama yang meriwayatkannya dari buku-buku induk hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tergambar, mudah-mudahan seperti itu. Kalau sudah tergambar, seperti apakah fungsi kitab Mu'jam Mufahras li alfadhi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Maka yang perlu kita sampaikan adalah siapa yang menyusun kitab tersebut? Siapa yang menyusun kitab tersebut? Ternyata yang menyusun kitab tersebut itu adalah sebuah tim. Tidak hanya terdiri dari satu, dua, ataupun tiga orang. Terdiri dari beberapa orang. Siapakah staf ahli penasehatnya? Staf ahli penasehatnya adalah Snok Hurgronje. Pernah dengar kan ya? Betul seperti itu mengucapkan Snok Hurgronje. Ya. Kalau kita orang Indonesia tidak akan asing dengan nama ini. Karena orang inilah yang ditugaskan oleh kolonial Belanda untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada umat Islam sehingga mengetahui di manakah titik lemahnya umat Islam yang saat itu menjadi agama mayoritas di negara Indonesia dengan tujuan menghancurkan dan mengalahkan perlawanan rakyat Indonesia ketika itu. Snok Hurgronje, seorang utusan Belanda yang kemudian sejarahnya cukup dekat dengan rakyat Aceh, kan begitu ya, rakyat Aceh masih Islam, ya kan? Kemudian belajar ke Mekah sampai berapa tahun, lihat, nah, bukan sabar sih namanya, lihat apa namanya, padanan kata sabar tapi untuk orang kafir itu apa? Ya sabar, kalau secara bahasa benar sih sabar. Isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Lihat kegigihan mereka untuk menghancurkan umat Islam bertahun-tahun. Jadi takhtitat atau rencana dan strategi mereka untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin itu bukan setahun, dua tahun, tiga tahun, tapi bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Snox tadi setelah masuk Islam di Aceh, dia berangkat ke Mekah, ya. Berangkat ke Mekah, berguru di sana sampai bertahun-tahun, 7 atau 9 tahun. Begitu. Sekitar itu namanya dirubah, namanya mulai dikenal oleh para ulama yang tinggal di Mekah dan para ulama Indonesia ketika itu yang tinggal di Mekah terkenal. Kembali lagi ke Aceh. Di sana dia melakukan penelitian tentang budaya dan kebiasaan umat Islam di Indonesia. Tapi orang itu ternyata hanya berpura-pura Islam. Senok ini hanya berpura-pura Islam. Menurut versi yang paling kuat. Dia, Senok ini adalah tim ahli, tim penasehat. Dalam penyusunan kitab Mu'jam Mufahras li Al-Fadhi Hadithin Nabi SAW. Tim penyusunnya ya para profesor kafir, orang-orang Belanda. Proyek itu dibiayai oleh kerajaan Belanda, diterbitkan dan dicetak oleh Universitas Leiden di Belanda. Itu tertulis di apa, halaman-halaman pertama kitab tersebut, Mu'jam itu ditulis sejarahnya. Nah, tulisan surat hurgolnya itu kelihatan tercetak tebal dengan huruf kapital semuanya. Sehingga kitab itu bisa dikatakan kitab tua. Wallahualam apakah ada edisi barunya, saya tidak pernah lihat. Tapi selama ini yang saya lihat, kitab itu kitab yang sudah berumur. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan mereka mencari hadis Nabi SAW dalam rangka menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Mereka mencari celah, kekurangan dan kesalahannya. Sehingga mereka itu mempelajari. Tim penyusun tersebut mau tidak mau kan harus membaca kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi. Tiap huruf, tiap kata benda dan kata kerjanya dikeluarkan, diambil, disusun, disesuaikan dengan abjadnya. Hamzah sendiri dari Sahih Bukhari, awal sampai akhir 6.000 hadis lebih. Nah, teliti mereka melakukannya, teliti sekali. Nanti Sahih Muslim juga diambil, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, diambil satu persatu, dikumpulkan jadi kitab 9 atau 10 jilid itu. Nah, apa tujuannya? Sekali lagi, tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, kalau orang-orang kafir mereka gigih dengan niatan yang jelek, dengan maksud yang buruk, mereka dengan gigihnya mempelajari kitab-kitab hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyusunnya sampai serinci dan sedetail itu, siapakah yang lebih berhak? Siapa yang seharusnya lebih pantas dan patut untuk melakukan hal-hal seperti itu? Jawabannya kita, umat Islam. Proyek itu bukan proyek kecil, proyek besar, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran. Kata sebagian ulama, namun Allah Azza wa Jal memiliki kehendak yang lain. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha la yansuru hadzal din birajulin fajir. Sungguh sungguh. Kata Nabi alaihi salatu wasalam. Terkadang Allah akan menolong membela agama ini melalui sebab orang jahat. Melalui sebab orang jahat. Dan itu terbukti di dalam sejarah. Tidak sedikit orang-orang jahat memiliki jasa dan andil untuk maslahat Islam dan kaum muslimin. Nah. Kalau orang itu kafir, ya jelas tidak akan diterima amalannya. Walaupun dia membantu Islam, membantu umat Islam, membantu penyebaran dakwah. Tapi kalau dia kafir, ya tidak akan dianggap. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah menyebutkan dalam firman-Nya seperti ini tentang kondisi orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Akan kami datangkan mereka serta amalan-amalan mereka di dunia pada hari kiamat nanti, tapi kami akan jadikan amalan-amalan itu seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Lihat mulai dari Rasulullah SAW membangun dakwah. Siapa yang paling terdepan membela Nabi alaihi salatu wasalam? Siapa? Pamannya. Abu Talib. Kafir kan? Abu Talib. Tapi Allah menolong dakwah ini dengan Abu Talib. Salah satu sebabnya. Salah satu pintunya. Kemudian ketika Bani Hasyim diboikot selama 2 tahun di Syi'ib Shu'aib atau Yusuf di salah satu lembah-lembah di daerah Makkah, selama 2 tahun diboikot, tidak boleh berjual beli dengan mereka, dengan Bani Hasyim, keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menikah dan dinikahi dan seterusnya, diboikot, betul-betul diboikot. Lalu siapa yang pertama kali kemudian berinisiatif lalu mendatangi tokoh-tokoh yang lain untuk membatalkan saja surat kesepakatan boikot itu? Ya tokoh-tokoh kafir dari kalangan Quraisy. Nah, siapa yang menyatakan jaminan keamanan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika Abu Bakar As-Siddiq diganggu, disakiti, sehingga tidak tenang di dalam melaksanakan ibadah? Siapa yang memberikan jaminan keamanan? Sahib Barkil Ghimad, salah seorang penguasa yang disegani di daerah Barkul Ghimad. Penguasa itu datang ke Mekah, memberikan jaminan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini saya jamin, tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Orang kafir. Nah, sekian banyak sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain di awal-awal Islam, mereka mendapatkan jaminan keamanan dari keluarganya yang ternyata juga masih dalam keadaan kafir. Terus sampai kemudian para sahabat berhijrah ke Madinah. Nah, terus seperti itu. Dan itu hikmahnya. Hikmahnya. Kalau dalam kasus kitab tadi Mu'jamu Fahras, ternyata umat Islam tidak perlu capek-capek, kan begitu? Gak perlu capek-capek, tidak perlu keluarkan biaya tenaga dan pikiran, sudah ada. Dan prakteknya memang umat Islamlah yang lebih banyak memanfaatkan kitab ini. Pada prakteknya umat Islamlah yang lebih banyak memanfaatkan kitab ini. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, saya bercerita ini tujuannya adalah mengajak kita semua yang hadir di majelis ini. Ayo semangat ngaji. Ayo semangat belajar agama. Ayo semangat untuk menghidupkan dan memakmurkan majelis-majelis ta'lim. Ada waktu, ada kesempatan. Tidak perlu menunggu waktu kosong. Tidak perlu menunggu kesempatan terbuka. Kita sendirilah yang harus menciptakan waktu dan kesempatan itu. Kalau kita yang menunggu, sulit untuk maju. Kalau kita yang posisi menunggu, sulit untuk maju. Menunggu waktu kosong, menanti kesempatan itu datang, sulit. Memang waktu itu akan datang, kesempatan itu pun akan tiba. Tapi kalau kita dalam keadaan menunggu bola, susah. Kita harus yang menjemput. Kita sendiri yang harus menciptakan waktu, menciptakan kesempatan, menciptakan peluang untuk belajar. Harus dari diri kita sendiri yang menetapkan dan memanage waktu. Ngajinya harus seperti ini, ta'limnya demikian. Nah, meskipun 1, 2, 3, 4, ayo kita kumpul. Mungkin kebiasaan belajar atau ngajinya, ta'limnya malam, karena siang digunakan untuk bekerja. Tetapi kan tidak semuanya bekerja di siang hari. Nah, tidak semuanya bekerja dari pagi hingga petang. Di sana ada waktu, kosong, kesempatan, kumpul 2-3 orang. Memohon dengan sangat kepada salah seorang ustaz, misalkan, ustaz, kami minta waktu, kami bertiga ingin belajar bahasa Arab. Target kami 3 bulan selesai. Bagaimana menurut ustaz? Lah ini orang kafir, orang-orang kafir. Mereka yang berbuat dan bekerja tanpa berdasarkan iman dan takwa, itu bisa menghasilkan masterpiece, karya besar seperti ini kok. Sementara kita umat Islam, lebih khusus lagi salafiyun, salafi, yang ciri khasnya adalah ngaji. Ciri khasnya adalah ilmiah. Karena selalu memandang segala-galanya itu dengan ilmu syar'i. Kok kemudian kita lantas tertinggal di belakang? Itu baru satu contoh kita. Sekian banyak kitab-kitab yang ada sekarang dan dicetak, itu manuskrip-manuskripnya diambil dari perpustakaan-perpustakaan kafir. Lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalkan, atau kitab-kitab yang lain. Nah, kalau kita baca mukaddimah dari pentahqiq atau mukaddimah dari penerbit dan pencetaknya, di situ akan disebutkan manuskrip buku ini, manuskrip aslinya ada 3, ada 4. Yang pertama diperoleh dari perpustakaan kota Madinah. Yang kedua diperoleh dari perpustakaan kota Damaskus, Maktabah Zahiriyah. Yang ketiga didapatkan dari perpustakaan Leiden di Belanda. Perpustakaan Berlin di Jerman. Nah, mereka kumpulkan manuskrip-manuskrip itu, orang-orang kafir. Harus kita akui bahwa dalam hal yang seperti ini, ada sebagian orang-orang kafir yang lebih besar perhatiannya dibandingkan umat Islam sendiri. Mereka sebagiannya lebih bisa menghargai buku-buku karangan para ulama dibandingkan umat Islam sendiri. Walaupun dengan tujuan dan maksud yang buruk. Tetapi mereka memiliki perhatian. Maksudnya, sebenarnya kan kita. Sebenarnya kita yang harus memberikan perhatian pada kitab-kitab tersebut. Misionaris-misionaris Kristen, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, tidak sedikit dari mereka lancar dan fasih berbahasa Arab. Ngalah-ngalahi salafi. Iya, jujur. Ngalah-ngalahi salafi. Misionaris. Tugasnya itu untuk mengajak umat, para gembala-gembala tersesat itu, untuk masuk ke dalam ajaran Nasrani, mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Mereka dibekali kemampuan agama Islam, bahasa Arabnya lancar, memiliki kemampuan usul fikih, beberapa ayat Al-Quran mereka hafalkan, beberapa hadis pun demikian. Bahkan perbedaan-perbedaan dan khilafiyah di dalam fikih itu mereka pelajari sebagai bekal misi-misi kristenisasi. Nah, apa salah satu tujuannya? Untuk menyebarkan syubhat di kalangan kaum muslimin yang masih awam, yang baru masuk Islam atau jauh dari terdiah para ulama, digambarkan Islam itu ajarannya kontradiktif, satu sama lain saling bertentangan. Nih buktinya, misionaris ini buktinya. Dalam masalah ini itu sampai ada 33 perbedaan pendapat. Jarak safar yang diperbolehkan untuk menjamak dan mengqasar sholat, itu orang Islam itu berselisih sampai 40 pendapat. Ya kalau kita yang sudah ngaji kan mudah kan gitu ya. Masing-masing punya dalil, kita tinggal memilih mana yang paling kuat dari sekian banyak pendapat tersebut. Tapi kalau orang awam, bayangkan kalau orang awam yang mendengar seperti ini, kira-kira ngaruh apa enggak? Kalau orang awam yang mendengarkan, ngaruh apa enggak kalimat-kalimat seperti ini? Umat Islam itu, orang Islam, ulamanya saja beda, cuma seperti ini aja enggak bisa sepakat kok. Gitu. Yang kecil seperti ini aja enggak bisa sepakat, apalagi yang besar. Tapi kalau agama Nasrani, ini penguasaan mereka lumayan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih patut dan lebih pantas, yang lebih layak untuk berbicara bahasa Arab secara fasih, menguasai usul fikih, mempelajari mustalah hadis, menghafal Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pertanyaan siapa yang layak untuk melakukannya, mereka ataukah kita? Kita. Wabil khusus ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun. Banyak di kalangan misionaris, para pendeta dan rahib-rahib itu, ketika membaca Al-Quran dengan tajwid dan suara yang baik, karena salah satu materi pendidikan mereka, nah, di sekolah-sekolah teologinya, sekolah-sekolah akidahnya, akidah mereka, itu diajarkan cara membaca Al-Quran itu. Nah, maka tidak sedikit, walhamdulillah, tidak sedikit kemudian di antara mereka yang menyadari kebatilan dan kesalahan agama Nasrani, kemudian mereka memeluk ajaran Islam, tidak sedikit. Karena mereka kan bersentuhan secara langsung dengan ilmu-ilmu Islam. Itu tidak kemudian, karena mereka secara langsung bersentuhan dengan ilmu-ilmu Islam, sehingga mereka pun bisa menilai, membandingkan Islam dan agama Nasrani itu seperti apa. Tentu untuk mereka yang memang diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini kondisi yang terjadi. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita jalan di tempat, apalagi mundur ke belakang jalannya. Kemampuan ilmiah kita harus terus ditingkatkan. Setahun, dua tahun, kalau kemampuan ilmiah kita stagnan tetap di tempat, rugi. Rugi. Kemampuan ilmiah kita harus ditingkatkan. Terutama kemampuan berbahasa Arab, nahwu dan shorof, ini yang paling vital. Kenapa? Karena semua cabang-cabang ilmu yang dipelajari di dalam Islam itu kembalinya kepada bahasa Arab, penguasaannya. Nah, kalau kita enggak bisa bahasa Arab, enggak tahu nahwu, enggak tahu shorof, misalkan enggak bisa membaca kitab gundul atau kitab setengah gundul. Nah, kalau kita tidak tahu, bagaimana kita akan mempelajari referensi-referensi Islam ini? Padahal kekuatan kita ada di dalam referensi-referensi Islam tersebut. Nah, kita hanya akan bisa mengamalkan Islam sebagaimana yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam jika kita membaca kitab-kitab hadis, membaca tafsir-tafsir para ulama tentang ayat Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan dengan pemahaman as-salafus salih, dengan pemahaman para ulama, sementara kita tidak bisa membaca referensi-referensi para ulama, seperti apakah mereka mempraktekkan agama ini, bagaimanakah pengamalan sehari-hari yang semestinya. Itu kan semua ada di dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Misalkan perpustakaan kita yang paling dekat ini, perpustakaan yang mungil, kecil, dan begitu, tapi berbarokah insyaallah. Itu kitab itu yang ada 3 baris atau berapa 4 baris itu. Itu kalau dibongkar, dipelajari, jadi ulama semua yang hadir di sini. Enggak usah perpustakaan besar-besar. Itu saja yang ada berapa puluh jilid itu, kalau misalkan dipelajari, digali, dibongkar, ditelaah, semua yang hadir di sini jadi ulama semua. Majelis Ulama Samarinda Darul Ilmi, MUS, Majelis Ulama Samarinda kan gitu. Enggak usahlah kita berbicara kitab itu satu perpustakaan banyak, ini ribuan, cukup yang di depan kita ini. Di situ ada Syarah Riyadhus Shalihin, ada fatwanya, kitab-kitab dan risalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr di situ ada. Nah, itu sudah meningkatkan ilmiah. Sekarang misalkan salah satu di antara kita lewat lalu lalang di depan maktabah ini, di depan perpustakaan kecil mungil tapi berfaedah ini, lewat itu, ada enggak dorongan untuk membacanya? Jawabannya yakin enggak deh, kecuali sedikit. Kenapa kita tidak terdorong, hati kita tidak tergerak untuk membacanya? Karena kita tidak punya alat untuk membacanya, kan begitu? Jadi rasa tertarik kita untuk membaca itu bisa dikatakan nol, karena kita sendiri tidak memiliki kemampuan. Nah, ini koreksi, nggak boleh marah, nggak boleh tersinggung loh. Koreksi ini, nah, koreksi untuk kita sendiri. Nah, daripada diisini-isini sama orang, daripada diisini-isini oleh orang, tahu diisi di sini ya, dipermalukan oleh orang lain, misalkan dipermalukan oleh alul bid'ah. Satu contoh seorang ikhwan, pamannya itu sufi deles, sufinya minta ampun. Itu pulang kampung, ikhwan kita itu menasihati pamannya. Pamannya itu ngudut, ahli hisab, balbul. Sama ikhwan kita dinasihati, walah pak de. Mbak ya gak usah ngerokok, ngerokok itu haram pak de. Haram? Sebentar, ngambil bolpen, ditulis di papan, nulis pakai bahasa Arab, watonen, gak diberi harokat, baca ini baca. Diam ikhwan kita, gak bisa baca kok, nulis bahasa Arab nih, betul bahasa Arab ini, betul sebenarnya, baca. Gak bisa baca, kamu gini aja gak bisa baca mau bilang haram. Malu ikhwan kita ini. Tapi orangnya gak ada di sini, kamu itu di Jawa. Tapi bayangkan kalau kejadian itu menimpa kita, piye coba? Piye? Karena paman ini ternyata belajar di pesantren-pesantren sufi di Indonesia. Belajarnya ya Jurumiyah, belajarnya Imam Tamimah, Alfiyah Ibnu Malik, hafal mati. Alfiyah Ibnu Malik yang 1000 lebih bait syair tentang nahwu itu. Puncaknya ilmu nahwu ya di situ. Nah, ya nulis bahasa Arab satu baris gitu. Baca coba, baca. Diem, gak bisa. Pamannya, Pak D-nya bilang, lah, baca kayak gini aja gak bisa. Mau bilang haram. Ya gak bisa ngomong lagi, masa mau tetap, pokoknya haram Pak D. Sudah kalah mas, kakmat. Bisa bayangkan gak kejadian itu ya? Ini kejadian nyata loh, ikhwan itu yang sendiri cerita sendiri sama saya. Karena kejadian itulah kemudian dia semangat untuk ngaji, semangat untuk belajar, semangat untuk apa namanya memperdalam pemahamannya tentang Islam, dalam hal ini secara khusus dalam nahwu dan sharaf. Terus ya mudah-mudahan kejadian seperti itu jangan sampai menimpa kita. Nah, jangan karena sudah jadi salafi kemudian segala-galanya. Lihat kita itu sebenarnya punya apa sekarang. Kalau misalkan ketemu ahlul bid'ah yang punya kemampuan agama cukup baik, ternyata dia juga hafal Quran, hafal hadis, bisa bahasa Arab. Waduh, bisa ditekuk kita, na'udzubillah. Nah, mau bicara manhaj ini dan itu, syirik, bid'ah, segala macam. Nah, tinggal dikasih satu ayat, ayo coba baca. Begitu. Ada cerita juga, nyata ini. Seorang ikhwan, saking semangatnya, itu bilang ke tetangga-tetangganya, ini kejadiannya di Jawa juga. kejadian nyata. Dia bilang sama teman-teman, baru ngaji, ya bukan baru ngaji, saking semangatnya ngaji sudah cukup waktu juga dia ngaji. Dia bilang ke tetangga-tetangganya itu, Pak Imam itu, imamnya Imam Sufi, lembaga tertentu di Indonesia, Ormas khusus ya, sudah tahu lah siapa yang dimaksud. Nah. Nun Hamzah Bommah. Nun Hamzah dikasih Bommah. Bisa dibaca enggak? Nun Hamzah dikasih Bommah. Ini bilang sama tetangganya itu, Pak Imam itu. Nah, itu waktu itu mengadakan kegiatan apa namanya? Nuzul Quran atau apa begitu. Nuzul Quran atau Isra dan Mi'raj. Dan itu kalau bisa mendatangkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang disyariatkannya acara Nuzulul Quran maupun Isra dan Mi'raj, kan gitu, tak kasih uang berapa ratus ribu waktu itu kalau bisa. Kedengeran sama Pak Imamnya yang ternyata juga tokoh setempat. Kata Pak Imam itu, saya tantang salafi yang sana itu kalau bisa baca Al-Quran dengan tajwid dan benar, potong jariku ini. Wah, sudah kalah mas. Oh, teman kita ini mohon maaf, bacaan Al-Qurannya masih kalau masukkan gigi mobil atau gigi motor kan jangan tersinggung loh, jangan marah loh, ini cerita bukan tentang antum di sini, ceritanya di Jawa. Nah, tapi kan pelajaran untuk kita, jangan sampai hal-hal yang seperti ini kemudian kok menimpa kita. Artinya sebelum yang seperti itu terjadi, ayo ngaji, semangat belajar. Alhamdulillah asatidah ada. Nah, misalkan pun asatidah yang ada sibuk, kita sekarang punya sekian banyak rekaman, kan begitu. Fasilitas itu ada, sarana prasarana sekarang mudah. Tapi sekarang mau apa enggak? Waduh, kalau enggak langsung sama ustadznya enggak mantep ya ustadz. Alasan wae. Itu cuma alasan. Kalau memang punya semangat, enggak ada ustadz yang siap ketika itu, download. Alhamdulillah asatidah kita di berbagai tempat, mereka punya kajian bahasa Arab, mereka punya kajian mustalah hadis. Karena memang adanya itu. Tidak ada pilihan yang lain misalkan. Kita sibuk di tempat kerja atau mungkin jauh dari lokasi taklim, jauh dari lokasi pondok. Enggak ada masalah. Download, pilih Ustaz A misalkan. Ustaz Agus Suaidi misalkan. Ada taklim Al-Jurumiyah, kan ada ya? Ustaz Agus Suaidi, Habibullah. Al-Jurumiyah Ustaz ambil, dengarkan. Satu hari setengah jam. Kalau misalkan sendiri itu kadang-kadang semangat, kumpul 3 orang, kumpul 4 orang, ayo ngaji sendiri. Kalau misalkan kurang paham, catat. Nanti tanyakan kepada ustadz yang ada. Itu baru yang namanya semangat, bukan nunggu terus kapan ya dibuka pelajaran bahasa Arab, kapan yang dibuka pelajaran nahwu. Sudah ada mas, sudah ada. Tapi kembali kepada semangat kita. Nah, kembali kepada semangat kita. Pelajaran mustalah seperti itu, pelajaran fikih pun lengkap, pepak. Kalau bahasa Jawanya pepak sudah. Kalau mau dikumpul, dirunut, diurut-urutkan, ditartibkan dari barat sampai ke ujung timur itu, sekian banyak kajian asatidah, kajian kitab namanya. Kajian kitab. Itu ada. Mbok ya kumpul satu orang dengan temannya 2, 3 orang, tentukan di mana, gantian tempat. Ya, ba'da subuh sebelum berangkat kerja. Hari ini ke tempatnya Mas Gatot misalkan. Yang hadir 2, Mas Bejo sama Mas Santoso. Nanti giliran istrinya Mas Gatot ini yang buat teh. Sambil dengarkan audio setengah jam aja, enggak usah lama-lama, setengah jam. Dengarkan sudah, selesai, catati semua. Yang lainnya juga ikut nyatet, bukan cuma dengarkan gini. Ini bukan Imam Daruqut nih, Pak. Ini bukan Imam Bukhari, apalagi Abu Zur'ah yang sekali dengar langsung hafal. Bukan mas, ini Gatot. Sudah tua, kan begitu. Catat, setengah jam aja, gak usah lama-lama. Bayangkan kalau kegiatan seperti ini sudah kita lakukan sejak 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Wah, sudah jadi ustaz semua di sini. Misal kegiatan seperti ini sudah dilakukan 3 tahun apa 2 tahun yang lalu. Setahun yang lalu lah. Luar biasa. Tapi jangan berandai-andai, sudah lewat kok. maksudnya setelah ini. Yang punya semangat, kalau yang tidak punya semangat, diajak biar ikut semangat. Dan kumpul buat halaqah-halaqah kecil. 3 orang itu sudah cukup. Jumlah yang sangat ideal sekali. Kebanyakan ya repot. Nanti istrinya Mas Gatot susah buat makanan, buat ininya. Untuk, tapi kalau 3 itu sudah ideal sekali, 3. Dan kita sepakat, pokoknya kita harus sepakat semangat. Tiap pagi, kita download sekarang pelajaran Mustalah Hadis. Kitab Baiquniyah, Ustaz Askeri misalkan. Ayo, kumpul gantian ya. Hari ini Mas Gatot, besok Mas Bejo, besok Mas Santoso keliling. Sepakat, Jumat libur, Ahad libur. Mau cuma 5 kali dalam sepekan. Kan begitu. Ini mungkin mensiasati keterbatasan Ustaz. Mungkin Ustaznya sibuk. Atau waktunya tidak tepat dengan kita. Ba'da subuh kita bisa, Ustaznya enggak. Ini salah satu caranya. Alhamdulillah. Sehingga setahun ke depan kita sudah kemampuan ilmiah kita itu sudah meningkat. Tahun depan, 2 tahun lagi, 4 tahun lagi, belajar itu tidak harus selalu diartikan dengan Yaman dan Saudi. Nah, kalau enggak ke Yaman enggak sah. Kalau enggak ke Saudi itu belum afdol. Ya mampunya kita di sini. Mampunya dengan mendengarkan bersama audio, downloadan itu hasil download, ya itu. Nah, sebatas kemampuan yang kita punya. Jangan sampai kalah dengan orang-orang kafir tadi yang saya sebutkan satu contohnya. Mereka menyusun sebuah kitab yang akhirnya kita sendiri yang menggunakan. Jangan sampai kejadian Pak D dan rokok itu, serta Pak Imam dan bacaan tajwid tadi kemudian menimpa kita. Jelasnya, mari kita semangat untuk mengaji, kita jaga semangat kita untuk mengikuti majelis ta'lim dan majelis ilmu, satu sama lain saling mengingatkan dan mohon, saya mohon dengan sangat agar trik tadi coba mulai dihidupkan. Trik tadi mulai dihidupkan, pada subuh kah, pada maghrib kah, atau pada zuhur di tempat kerja, kumpul 3 orang. Tentukan, bertanya kepada ustadz yang ada. Nah, ini sebaiknya apa dulu yang kami pelajari? Katakan matan jurumiyah, ya itu. Targetkan 3 bulan selesai. Murojaah minta diuji oleh ustadznya. Begitu. Gak usah malu-malu. Atau minta ujian dari saya via telepon juga boleh. Ustadz Mukhtar, ini kami sudah selesai jurumiyah. Tolong ustadz uji kami sudah lulus atau belum? Ya. Sama yang gitu. Mudah kan ya. Jadi intinya enggak haji dan tetap menjaga semangat untuk belajar. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 1 jam atau derman ya, cukup insyaallah cukup. Nanti kalau terlalu lama ngantuk semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.